Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup kiranya bagi kita menjadi satu pelajaran bagaimana ketika manusia sudah terlena dalam kehidupan dunia, ada yang sibuk terus dengan hartanya, ada yang terus berebut dengan jabatan dan kedudukan, bahkan satu sama lain ingin menjatuhkan dan menggeser kepada yang lainnya, dan itu dampaknya akhirnya mengorbankan nyawa orang-orang Islam berjatuhan ribuan dan mungkin akan lebih banyak daripada itu, dan berapa banyak akhirnya anak-anak mereka menjadi yatim sekarang, perempuan-perempuan mereka menjadi janda, orang tua yang kehilangan anak juga banyak. Anda lihat bagaimana yang terjadi ada di Mesir, yang terjadi ada di Libya, yang terjadi sekarang ada di Yaman, ada di Bahrain, ada di Iran, ada di mungkin negara-negara yang lain, Tunisia. Bagaimana kekejaman terjadi begitu dahsyat, itu semuanya adalah karena duniawi, itu adalah karena dunia, dan itu juga karena propaganda orang-orang kafir yang ingin menghancurkan orang-orang Islam. Karena itu harapan kita, jadilah orang yang sadar bahwa Anda dituntut di atas dunia ini untuk bermanfaat bagi yang lainnya, bukan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan Anda. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaatnya manusia untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan pribadi, mengorbankan banyak manusia untuk kepentingan pribadi. Kalau seandainya Anda menjadi orang kaya yang bermanfaat kepada orang lain, maka insya Allah Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena harta Anda. Kalau Anda menjadi pejabat yang manfaat kepada orang lain, maka Allah pun akan mengangkat derajat Anda karena jabatan Anda. Kalau Anda dengan ilmu Anda manfaat kepada orang lain, maka Allah pun akan mengangkat derajat Anda karena ilmu Anda. Begitulah seterusnya. Bukan berarti dengan ilmu Anda ternyata Anda memperdaya orang lain untuk kepentingan diri Anda pribadi. Dengan jabatan Anda, Anda mengorbankan orang lain untuk kepentingan Anda pribadi. Dengan kekayaan Anda, Anda merugikan orang lain untuk kepentingan Anda pribadi. Maka disinilah predikat atau nilai keboliman pantas layak untuk Anda. Berarti Anda menjadi seorang ustadz yang dolim, seorang pejabat yang dolim, orang kaya yang dolim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada terlena dalam urusan dunia ini dan akhirnya melupakan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.